Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Best FM di Seluruh Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio-radio dakwah yang lainnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita membahas mukaddimah pendahuluan tentang beberapa hal penting seputar tafsir surat Al-Alaq, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki inti pembahasan kita, yaitu tafsir surat Al-Alaq, yang seperti biasanya akan kita awali dengan tafsir secara global alias kandungan umum yang ada di dalam surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu pembahasannya apa saja? Secara garis besar, kandungan yang ada di dalam surat Al-Alaq secara garis besar sekurang-kurangnya ada 5. Ada berapa? Ada 5 kandungan. Kita akan jelaskan secara global. Adapun rinciannya ayat per ayat, insyaallah kita akan awali dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pembahasan yang pertama, kandungan pertama yang ada di dalam surat Al-Alaq adalah penjelasan tentang keagungan Allah di dalam menciptakan manusia. Ini kandungan yang pertama. Isi surat Al-Alaq, pembahasan pertama adalah keagungan Allah di dalam menciptakan manusia. Ini kira-kira ada di dalam ayat yang keberapa? Bagus. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat keberapa ini? Kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari 'alaq. Apa 'alaq? Segumpal darah. Kita dari apa? Segumpal darah. Dari segumpal darah, nanti secara rinci kita akan jelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari kita yang awalnya segumpal darah, kok bisa menjadi ahsani taqwim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba panjenengan bayangkan darah kok bisa jadi kayak kita ini sekarang, gimana coba kira-kira? Bikinnya tuh gimana gitu loh. Dari darah, bahkan kalau kita bahas nanti ternyata bukan hanya dari darah nanti. Ternyata kita dari sesuatu yang untuk nyebut namanya saja kadang-kadang kita malu. Subhanallah. Apa fungsinya kita mengetahui asal muasal penciptaan kita? Apa tidak cukup kita ngelihat sekarang saja kita ini sudah punya dua mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya hati dan seterusnya. Apa tidak cukup Ustaz kita mengetahui sekarang saja kondisi kita? Kenapa kita perlu mengetahui asal muasalnya? Penting sekali. Amat sangat penting seorang manusia mengetahui asal muasal penciptanya, penciptaannya. Kenapa? Pertama, supaya enggak sombong. Supaya enggak sombong. Bahwa secantik-cantiknya Anda, seganteng-gantengnya Anda, sekaya-kayanya Anda, setinggi-tingginya jabatan Anda, Anda itu asal muasalnya dari sesuatu yang hina. Ketika kita mengingat asal muasal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, asal muasal diciptakannya kita, maka perasaan sombong itu diharapkan akan turun. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang sangat hina bisa menjadi penguasa dunia. Sekarang yang menguasai dunia siapa? Manusia. Ya. Manusia yang menciptakan dunia. Manusia yang menguasai dunia. Padahal kita dari apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang hina kemudian menjadi sosok penguasa? Ini tentu dengan campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Ustaz kita bisa membaca manusia itu diciptakan dari apa? Kita bisa buka di dalam Al-Qur'an dan kita bisa buka di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya, manusia terbuat dari apa? Tanah. Ada yang lain? Jenengan itu dari apa dulunya? Air mani. Yang benar yang mana? Air mani atau tanah? Tanah dicampur air mani. Dari apa kita diciptakan? Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah penciptaan manusia. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ayat berapa? 12 sampai 14 dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Berarti yang benar yang mana? Tanah apa air mani tadi? Tanah. Jangan senang dulu yang tanah ya. Kita masih akan lanjutkan. Ini kita baru baca ayat 12. Ayat berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan manusia berupa setetes mani di dalam rahim yang kuat. tempat yang kokoh. Berarti yang benar yang mana nih? Dua-duanya benar. Kok bisa dua-duanya benar nih, gimana? Nah, satu tambah satu sama dengan dua. Ada yang mengatakan tiga. Masa dua-duanya benar? Jawabannya, tanah itu adalah sumber penciptaan bapak kita. Siapa itu? Adam alaihissalam. Nah, kalau kita anaknya Nabi Adam, dari air mani. Yeah. Kalau kita anaknya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam alaihissalam terbuat dari air mani. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Saripatinya tanah. Dan kita bisa bayangkan bagaimana asal muasal kita. Kadang-kadang orang lagi ngobrol, tahu-tahu ngomong air mani itu kan apa? Agak gimana gitu. Oh, jangan ngomong kayak gue lah. Apa sih ngomong kayak gitu? Bayangkan, kita baru dengar apanya? Kita baru dengar namanya saja. Apalagi kalau misalnya ada orang, kita lagi kumpul-kumpul nih. Tahu gak ini apa nih? Tahu-tahu bawa apa? Ada gelas isinya air mani. Gimana kira-kira? Kamu ini gak beradab sekali. Masa lagi kumpul-kumpul kayak gini? Bawa sesuatu jorok kamu itu. Padahal semua yang ada di situ asalnya dari ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah dari air mani kata Allah, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan." Dari air mani itu kemudian kami ciptakan menjadi segumpal darah. Jadi dari mani terus jadi apa? Darah. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Setelah itu kami ciptakan dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Saya ulangi, dari apa lagi? Pertama dari apa? Mani, terus darah, terus daging. Berapa lama prosesnya? Dari darah, kemudian menjadi daging, dari mani kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam prosesnya, kata beliau, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya kalian diciptakan di dalam perut ibu kalian dalam bentuk air mani selama 40 hari. Berarti kita begitu sperma lagi-lagi masuk ke dalam rahimnya ibu, dia akan tetap di dalam wujud setetes air mani dalam waktu 40 hari. Setelah 40 hari kemudian menjadi darah. Terus darah berapa hari? Sama. 40 hari lagi. Setelah 40 hari jadi daging. Daging pun akan menjadi daging, tetap daging sampai berapa? 40 hari. Berarti berapa itu? 120 hari. Alias 4 bulan. Setelah 4 bulan itu baru Allah Subhanahu wa taala tiupkan nyawa buat kita. Oleh karena itu kata para ulama fikih, ini intermezzo, kata para ulama fikih, kalau ada bayi keguguran, kalau ada ibu keguguran dan usianya masih di bawah 4 bulan, tidak ada konsekuensi mengubur seperti halnya jenazah. Maksudnya dikubur biasa, nggak perlu di Gak perlu dikafani, gak perlu dimandikan, gak perlu disolati, kira-kira seperti itu. Ya seperti kalau misalnya kita punya sesuatu yang tidak baik, kita kubur gitu saja. Tapi kalau sudah 40 tahun, kalau sudah 4 bulan, kalau sudah 4 bulan ke sana, berarti sudah ada apanya? Nyawanya. Kalau sudah ada nyawanya, berarti diperlakukan seperti manusia. Dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, bahkan kata para ulama kalau bisa diakikahi dan dikasih nama. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia diciptakan dalam bentuk segumpal daging, kelanjutannya apa? Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Setelah 120 hari itu kemudian mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam segumpal daging tersebut tulang-tulang. Makanya kalau bayi keguguran sebelum usia 4 bulan, maaf tadi 40 hari ya saya ngomongnya ya. Nah, setelah usia sebelum usia 4 bulan kalau diperhatikan belum ada apanya? Tulangnya. 4 bulan ke sana mulai ada tulang, kemudian kemudian kata Allah Subhanahu wa taala thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian setelah itu kami bentuk rupanya, mulai ada apanya? Mulai ada telinganya, mulai ada tangannya, mulai ada kakinya. Itulah proses penciptaan manusia. Kalau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita seharusnya tahu diri. Jangan sampai kita itu sombong di muka bumi ini. Ini adalah yang pertama. Isi pembahasan yang kedua yang ada di dalam surat Al-Alaq adalah penjelasan tentang kemurahan Allah mengajari manusia. Ini yang kedua. Penjelasan tentang kemurahan Allah di dalam mengajari manusia. Tadi kita sudah bahas bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang hina. Kok bisa sesuatu yang asal muasalnya hina ini menjadi penguasa di muka bumi ini? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala bermurah memberikan kepada kita ilmu. Dengan ilmulah kemudian kita bisa menguasai alam semesta ini. Padahal kalau misalnya kita pikirkan antara gajah sama kita besar mana? Gajah. Kenapa kita yang menguasai gajah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Dan ini adalah kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Apa ada bayi ceprot langsung bisa matematika? Apa ada bayi ceprot langsung bisa ngaji? Ya. Bayi begitu lahir bisanya nangis. Ya. Kalau misalnya ada bayi lahir langsung bisa baca Fatihah, itu mungkin ibunya lari malah bukan seneng itu. Atau bayi lahir langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Itu akan kebingungan. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bekali kita dengan alat-alat untuk mencari ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kemudian kami beri kalian wahai para manusia as-sam'a." Napa? Telinga. "Wal absara" dan penglihatan, "wal af'idah" dan hati. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Jadi manusia subhanallah dengan kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala beri kita ilmu. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak mungkin punya ilmu. Bahkan sampai malaikat saja, mereka mengakui ilmunya siapa? Manusia. Ingat ceritanya penciptaannya Nabi Adam? Di dalam surat Al-Baqarah, Allah bercerita bagaimana awal proses diciptakannya Nabi Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, malaikat apa? Ya, dalam tanda kutip protes ya. Protes dalam tanda kutip. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, yakni manusia. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Rabbi, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini sosok-sosok yang suka untuk membuat kerusakan di atasnya dan menumpahkan darah? Prediksinya malaikat benar enggak? Benar enggak? Benar. Benar sekali apa yang diprediksikan oleh para malaikat. Kemudian kata para malaikat, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami ya Allah selalu bertasbih. Kami selalu mensucikan Engkau wahai Rabbi. Alias antara kami sama manusia ini, kami kan ibadah terus ya Allah. Masa butuh menciptakan apa? Manusia di muka bumi ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku ini kata Allah lebih paham dibandingkan kalian. Aku ini mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan keistimewaan manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajari Adam seluruh ilmu. Seluruh nama, apa yang ada di muka bumi ini, namanya semuanya dikenalkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada sebagian ulama mengatakan, seluruh ilmu Allah ajarkan kepada siapa? Nabi Adam. Ada yang mengatakan ulama, nama-nama semua yang ada di muka bumi ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Setelah diajarkan semuanya oleh Allah kepada Nabi Adam, kemudian oleh Allah ditampakkan kepada malaikat. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala, "Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Kata Allah, "Nih. Lihat, Adam sudah punya ilmu segini. Coba kalian kasih tahu kami. Coba wahai para malaikat kasih tahu kami apa yang diketahui oleh Adam ini. Apakah kalian bisa?" Apa kata malaikat? "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim." Kata para malaikat, "Wahai Rabbi, ya kami ngakulah. Subhanak, maha suci Engkau wahai Rabbi, la ilma lana. Kami enggak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami." Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang sebelumnya banyak kita tidak ketahui. Ilmu baca Quran, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu agama, ilmu apa saja. Dan subhanallah, setiap hari seakan-akan ada ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru yang diketahui oleh manusia. Ini adalah berkat karunia dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pokok pembahasan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, pokok pembahasan yang ada di dalam surat Al-Alaq, penjelasan tentang salah satu sifat dasar manusia. Penjelasan tentang salah satu sifat dasarnya manusia. Apa itu? Manusia suka lupa daratan. Apa lupa daratan? Lupa daratan apa? Apa bedanya lupa daratan sama lupa lautan? Lubang daratan itu adalah ungkapan, ya, ungkapan kias, ya, tentang orang-orang yang melampaui batas. Jadi salah satu sifat dasarnya manusia itu suka melampaui batas. Allah sebutkan di dalam surat Al-Alaq ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha." Ketahuilah bahwasanya manusia itu betul-betul melampaui batas. Betul-betul manusia itu suka lupa daratan. Apa penyebabnya? Ar-ra'ahus taghna. Karena manusia sering merasa kaya. Kalau kita baca ayat ini berarti jadi orang kaya ini bagus apa enggak? Jadi orang kaya bagus enggak? Bagus. Oh, merasa kaya berarti belum tentu kaya ya. Berarti mendingan jadi orang kaya enggak merasa kaya gitu. Atau jadi orang miskin merasa kaya. Saya pernah sering menyampaikan kisah ada sebuah becak, ya, sebuah becak yang ditempeli apa? Stiker, ya, yang ditempeli stiker di apanya? Di bempernya itu apa tulisannya? Biar kere asal sombong. Apa tulisannya? Biar kere asal sombong. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau miskin sombong itu ya nek, kaya sombong. Ini apa? Member. Patut. Nah, patut di sini bukan berarti boleh, ya. Patut di sini maksudnya ada alasan, ya. Nah, ini sudah miskin sombong. Bahkan bangga, ya. Biar miskin asal sombong gitu. Masya Allah. Ada sebagian orang dengan kekayaannya terseret menjadi kesombongan, terseret kepada kesombongan. Contohnya, kalau zaman dahulu contohnya itu seperti Korun. Sering saya sampaikan, Korun itu kalau boleh dikatakan dengan miliarder yang ada saat ini atau milioner yang ada saat ini masih kalah sama Korun. Kuncinya saja, kunci gudangnya saja enggak bisa dibawa oleh 10 orang. Padahal itu baru kuncinya. Ya bisa panjenengan bayangkan, panjenengan punya emas disimpan di gudang. Ya. Kemudian gudang satu penuh kunci. Enggak muat, pasang di simpen di gudang yang kedua. Enggak cukup sudah enggak cukup kunci lagi, kemudian pindah gudang. Kira-kira berapa kunci sehingga 10 orang enggak kuat? Coba panjenengan bayangkan, berapa kunci kira-kira? Wong jan kuncine gede-gede jan Ustaz. Yo ora lah yo. Yo jane kunci ya segede-gede kunci sepira. Ya. Segede-gede kunci segini paling ya. Coba bisa Anda bayangkan 10 orang dan itu bukan, saya katakan bukan orang-orang yang kerempeng-kerempeng, bukan. Hah? Disebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang kekar-kekar, yang kuat-kuat. Itu padahal baru bicara apanya? Kunci. Belum isinya. Coba saya tanya, mungkin ada di sini yang punya gudang harta? Lah, Ustaz tapi simpen nang ngendi lah? Nang bumbung be ora kebek-kebek. Masya Allah. Ini Korun. Tapi karena kekayaannya ini dia jadi lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ar-ra'ahu istaghna, dia merasa kaya sehingga merasa enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ajib ya. Ajaib sekali, aneh sekali orang kaya yang karena kekayaannya merasa tidak butuh sama Allah. Ini luar biasa. Luar biasa keterlaluannya. Kenapa, Ustaz? Karena bagaimana mungkin dia tidak butuh sama Allah? Dia itu tidak akan mungkin bisa memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Ustaz? Loh, dia punya kekayaan. Enggak mungkin dia bisa memanfaatkan kekayaannya kalau enggak dibantu sama Allah. Contoh, Dia punya kekayaan yang begitu banyak, bisa beli makanan yang demikian enaknya. Akan tetapi kalau Allah tidak berkehendak, bisa enggak dia menikmati makanan tersebut? Kenapa? Sakit. Karena apa? Sakit. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya, makanannya cuma enggak boleh macam-macam. Mau makan daging, kolesterol. Mau makan yang manis-manis, apa? Gula. Apalagi itu? Mau makan jeroan, asam urat. Siapa mana yang gue jajan? Enggak mungkin seseorang itu bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, kekayaannya, kalau enggak dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat aneh ketika orang kaya kemudian dia ini lupa dan merasa tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu betul-betul lupa daratan. Potensi manusia untuk lupa daratan itu kalau dikasih, contoh ya, dikasih harta, dia akan lupa daratan, merasa enggak butuh sama Allah. Begitu pula kalau dikasih kekuasaan, apalagi kalau kekuasaannya kekuasaan yang apa istilahnya, yang absolut ya, kira-kira seperti itu, kekuasaan yang mutlak, penguasa seumur hidup misalnya, kira-kira. Biasanya orang-orang yang seperti ini dia akan tagha, dia akan lupa daratan. Akan tetapi tidak setiap orang yang kaya lupa daratan. Contoh yang paling gampang adalah Nabi siapa? Yang kaya sekali siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukan King Sulaiman ya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam. Kekayaannya luar biasa. Sampai istananya itu di bawahnya itu kayak apa? Kayak air. Bisa dibayangkan ya. Kita jalan itu di bawahnya ada kayak airnya. Padahal itu zamannya siapa? Nabi Sulaiman. Kalau sekarang misalnya masjid di mana itu? Di Dubai ya, yang katanya masjid Masya Allah luar biasa itu. Kalau itu saya katakan masuk akal, loh. Sekarang zamannya zaman apa? Zaman modern. Kalau zamannya Nabi Sulaiman sudah ada itu. Akan tetapi bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman? Walaupun hartanya luar biasa banyaknya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Apa artinya hadza min fadli Rabbi? Ini semua itu karunia dari Allah. Ini ungkapannya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ketika Nabi Sulaiman diingatkan dengan kekayaannya, kalau sekarang mungkin ya, John, sugih teman sih. Kira-kira seperti itu ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah itu pingin menguji saya, apakah saya ini akan syukur atau kebalikannya kufur. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 40. Dalam surat An-Naml ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bagaimana seharusnya orang kaya. Akan tetapi kebanyakan orang kaya atau banyak dari orang kaya kalau ditanya, "Jun, umay gede temen sih, kepriwe carane?" "Yo iya, wong anake." Anake? Anake bose masa? Nah. Ya iyalah. Lah wong saya ini sarjana ekonomi, masa enggak kaya? Jadi banyak di antara manusia ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalla innal insana la yatgha. Dan ini sifat dasarnya manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa ini? Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara isi pembahasan dari surat Al-Alaq penjelasan tentang salah satu kebiasaan orang kafir. Penjelasan tentang salah satu kebiasaan orang kafir. Apa itu? Suka menghalangi kaum mukminin untuk beribadah. Apa kebiasaannya orang kafir? Suka menghalangi kaum mukminin untuk beribadah. Ini dari mana kita ambil kesimpulannya, Ustaz? Dari firman Allah ayat yang ke-9. Surat Al-Alaq ayat yang keberapa? 9. Ada yang hafal? Bagus. Ara'aitalladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang 'abdan idza shalla, seorang hamba yang akan salat atau yang sedang salat? Ini ayat ini asbab nuzulnya adalah kisahnya Abu Jahal. Kisahnya siapa? Abu Jahal. Yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Diceritakan pada suatu hari Abu Jahal mengatakan, "Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum?" Apakah Muhammad kembali meletakkan kepalanya di atas tanah di hadapan kalian? Kalau bahasa kita sekarang, apa kembali dia itu jengking-jengking di hadapan kalian, itu bahasa kita kira-kira. Jadi saking bencinya Abu Jahal melihat Nabi kita SAW apa? Sholat. Bisa dibayangkan orang sholat kok malah digitukan sama siapa? Sama Abu Jahal. Faqila na'am, iya wahai Abu Jahal, kami melihat Muhammad kembali dia ini sujud, ya, meletakkan kepalanya di tanah. Begitu mendengar laporan dari bawahannya, maka Abu Jahal mengatakan, Wallati wal Uzza. Apa artinya Wallati wal Uzza? Demi Lata dan Uzza. Ini sumpahnya orang musyrikin. Kalau kita demi Allah. Kata Abu Jahal, demi Lata dan Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dhalika la ata'anna 'ala raqabatihi aw law affiranna wajhahu fit turab. Demi Lata dan Uzza, kalau aku sampai melihat Muhammad kembali melakukan hal yang serupa, saya akan injak kepalanya, kata dia. Siapa yang ngomong ini? Ujah. Member ya. Yang ngomong siapa? Abu Jahal. Atau kata dia, saya akan injek kepalanya atau akan saya benamkan mukanya itu di pasir. Dia sudah sumpah. Setelah sumpah, ternyata dia pergi ke seliling Ka'bah. Dia melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar sedang sujud. Apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal? Orang-orang di belakang sudah nunggu penasaran. Kira-kira Abu Jahal wani temenan apa ora? Kira-kira berani atau tidak menunaikan sumpahnya tadi? Orang-orang sudah menunggu semuanya di situ. Apa yang terjadi? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dia mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sedang salat. Kemudian fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqisu ala aqibaihi wa yattaqi bi yadayhi. Begitu dia semakin mendekat, mendekat, mendekat, tiba-tiba dia mundur ke belakang sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Silo apa? Jadi begitu dia mendekat, mendekat, mendekat, ketika sudah akan menginjaknya, tahu-tahu dia apa? Mundur. Sambil menutupi kedua mukanya dengan kedua tangannya. Menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Sudah akhirnya dia mundur kan, enggak berani. Sedangkan di belakang sudah pada menunggu momen kejadian tersebut. Maka mereka pun bertanya, "Malaka, ada apa ente? Ente barusan katanya sudah bersumpah pengen nginjak. Ente sudah di depannya malah mundur." Dan Nabi kita Muhammad SAW tetap dalam sujudnya. Beliau SAW tidak mengeluarkan pedang, juga tidak memanggil pasukan. Nabi SAW sujud biasa. Kenapa ente mundur? Maka Abu Jahal mengatakan, "Inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa hulan wa ajnihatan." Sungguh, ketika saya sudah dekat di hadapannya Muhammad, tiba-tiba di hadapan saya ini ada parit yang di dalamnya api berkobar dengan begitu besar, yang sangat mengerikan, dan saya melihat ada sayap-sayap besar di situ. Siapa kira-kira? Sayap ini punya siapa? Malaikat. Jadi Nabi kita SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah itu Nabi cerita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laudana minni." Kalau sampai tadi Abu Jahal nekat, ya sudah melihat apa tadi? Sudah melihat api yang demikian besarnya, melihat sayap-sayap. Kalau tadi kata Nabi kita SAW, kalau tadi sampai Abu Jahal nekat tetap mendekat dan pengin menginjakkan atau pengin mengangkat kakinya untuk menginjak kepadaku, lahtatafatul malaikatu udwan udwan. Kalau sampai dia nekat tadi, niscaya malaikat mencabuti anggota tubuhnya satu-satu. Satu-satu itu tangannya dicabut. Ya enggak tahu cantiknya di sana apa, saya enggak tahu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Lihatlah bagaimana ada seorang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat. Dan memang kenyataannya di zaman kita ini banyak orang melakukan kebaikan malah dihalang-halangi, sedangkan yang buruk-buruk malah dibudayakan. Yang halal dihalangi, yang haram dilegalkan. Apa contohnya Jajal? Hah? Yang halal dihalang-halangi, yang haram malah dilegalkan. Contohnya apa? Contohnya poligami sama prostitusi. Apa contohnya? Poligami sama prostitusi. Wong arep poligami ketone angel banget. Padahal poligami itu halal apa enggak? Ibu-ibu halal apa mboten, Bu? Wah, ustaznya ngomong poligami, ustaznya berurung poligami. Saya kan belum. Loh, kenapa ustaz belum? Belum mampu. Ya. Kalau sudah mampu, ya lain cerita. Ya. Enggak takut ustaz ditinggal jamaahnya, ustaz? Ya, niatnya lillahi ta'ala. Ya. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau saya pribadi, merasa belum mampu. Ya. Saya juga gak pengen, gak setuju dengan orang-orang yang poligami modalnya modal bonek, bondo, nekat. Saya juga gak setuju. Ya. Makanya saya merasa, wah saya belum mampu kok. Belum mampu dari sisi materi, belum mampu dari sisi ilmu, belum mampu dari sisi psikologis. Ya. Saya merasa belum mampu. Kalau yang sudah mampu, monggo. Ustaz masa jamaah nyalip ustaznya, ya gak apa-apa. Gak ada larangan kok. Ya. Jadi kalau misalnya ada di antara jamaah sekalian merasa sudah cukup ilmunya, sudah cukup materinya, sudah cukup psikologisnya, kekuatan mentalnya, monggo, gak apa-apa. Yang ingin saya katakan di sini adalah bagaimana sesuatu yang halal dihalang-halangi, sedangkan yang haram dilegalkan. Prostitusi, ya. Lokalisasi, itu kan untuk berzina, ya. Dilegalkan. Contoh yang lain, bagaimana suara azan dianggap mengganggu? Sekitar beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu terdengar isu-isu bahwa suara azan ini harus diseragamkan, ini ganggu ini. Berbagi kuping. Oh, berbagi kuping azan ya. Terus kalau misalnya ada musik keras-keras itu enggak berbagi gitu ya. Contoh yang lain, sesuatu yang baik dihalang-halangi. Contoh yang lain apa? Wanita muslimah pengen menutup aurat dengan sempurna. Dicurigai. Gue melu aliran apa gue? Subhanallah. Melihat anaknya kemudian memakai jilbab yang agak gede dikit, keluar pakai kaos kaki, bahkan mungkin ada yang mulai menutup mukanya pakai cadar. Jangan yang aneh lah. Terus kalau keluar rumah pakai baju, nuhun sewu nggih. Nuhun sewu nggih. Pakai baju suku primitif. Coba sekarang saya tanya, orang sekarang kan mengatakan kalau pakai rok mini, pakai tank top itu kan katanya modern ya, katanya modern ya, iya. Padahal sebenarnya yang pakai baju kayak gitu kan kalau dulu itu apa istilahnya itu yang nggak pakai baju itu loh manusia purba, betul. Manusia apa? Manusia purba. Homo? Gak kelalen ya, homo sapien ya. Ya. Coba kita katakan itu modern, padahal itu sebenarnya kembali kepada zaman purba kala. Ketika orang-orang belum pakai baju. Coba sekarang, kalau kita lihat di pedalaman Afrika, nuhun sewu, ya. Atau di pedalaman Kalimantan yang belum terambah oleh teknologi, kita akan dapatkan mereka berbaju dengan baju yang sangat minim. Itu sebenarnya bukan menunjukkan kemodernan, itu justru menunjukkan kejahiliahan. Makanya sampai sekarang ini masih ada kebaikan dilarang, sedangkan keburukan malah dilegalkan. Sudah, ini kandungan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, motivasi untuk istiqomah. Motivasi untuk istiqomah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Yang artinya jangan sekali-kali kamu ikuti keinginan mereka. Jadi orang-orang kafir yang ingin menghalangi kita dari ibadah, jangan sekali-kali kita taati mereka. Wasjud waqtarib, tapi tetaplah engkau sujud dan dekatkan dirimu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf nanti ba'da isya, karena satu dan lain hal tidak ada tanya jawab. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.